Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhu'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan hukuman bagi pezina. Telah kita jelaskan kalau zinanya zina muhsan, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal. Tapi kalau zinanya ghairul muhsan, hukumannya adalah 100 kali cambuk ditambah dengan diasingkan, dijauhkan dari tempat tinggalnya selama 1 tahun. Ya. Kalau seandainya itu perempuan, maka hendaklah ada mahrumnya. Tapi kalau pelaku zinahnya seorang budak, hamba sahaya, laki-laki maupun perempuan, maka hukumannya setengah dari hukuman orang yang merdeka. Kalau orang yang merdeka mendapatkan 100 kali cambukan, maka bagi budak, hamba sahaya, kalau dia berzina, mendapatkan 50 kali cambukan. Dan tidak diasingkan selama 1 tahun. Kenapa? Dikarenakan kalau diasingkan ini bisa bermudarat kepada tuannya. Sementara sang budak diwajibkan untuk melayani tuannya, membantu tuannya. Nah, kita sudah bahas dengan apa ditetapkannya hukuman zina. Tegakannya hukuman zina ini mesti benar-benar dipastikan seseorang itu melakukan zina. Untuk memastikannya, dengan salah satu di antara 2 perkara. Apa yang pertama? Si pezina dia mengakui ya, dirinya telah berzina. Mengakui dengan 4 kali pengakuan. Ya. Bahwa dirinya telah berzina. Dirinya telah berzina. Ya. Sampai 4 kali pengakuan. Walaupun di tempat yang berbeda-beda. Ya. Hadisnya seperti pengakuannya Ma'iz dan juga perempuan Al-Ghamidiyah. Ya. Disyaratkan 4 kali pengakuan bahwasannya dirinya telah berzina. Ya. Bukan maknanya dia telah 4 kali berzina, tapi 4 kali pengakuan. Ya. Kenapa? Dikarenakan dalam kisah Ma'iz, ketika beliau mengaku di hadapan Nabi SAW dirinya telah berzina, Rasulullah SAW menolaknya, tidak menerima pengakuannya. Tapi ketika dia mengakui pada yang 4 kalinya, 4 pengakuannya, bahwasanya dirinya telah berzina, baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukuman zina. Ya. Dan juga telah kita jelaskan pengakuan itu pengakuan yang jelas bahwasanya dia benar-benar melakukan zina, ya, hubungan intim. Nah, hubungan suami istri. Ya. Sehingga dengan pengakuan yang jelas ini menghilangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Kenapa dikatakan bisa jadi dia tidak berzina tapi menikmati bagian tubuh. Nah, atau hanya mencium saja. Atau hanya memeluk saja. Atau hanya menyentuh saja. Hal ini pun tatkala Maiz dia mengakui telah berzina, Nabi SAW memastikan bahwasanya zina yang dimaksud, yang dia mengakunya itu benar-benar zina. Zakar masuk kepada farji. Sehingga Rasulullah mengatakan, la'allaka qabbalta. Mungkin barangkali engkau hanya menciumnya saja. Au gomazza. Atau mungkin barangkali engkau hanya menyentuhnya saja. Agan Dawi Ma'iz mengatakan tidak. Bukan menciumnya saja. Bukan menyentuhnya saja, akan tapi benar-benar melakukan perzinahan, hubungan intim. Nah, Rasulullah SAW sampai mengulang-ulang, meminta kejelasan kepada Maiz. Nah, sehingga hilang semua kemungkinan-kemungkinan dan dipastikan bahwasanya itu adalah benar-benar hubungan intim. Nah, dan juga telah kita jelaskan berkaitan dengan pengakuan ini mesti untuk tetap di atas pengakuannya sampai ditegakkan hukuman dan tidak menarik kembali pengakuannya. Nah, seperti halnya kisah Maiz. Nabi SAW sampai memastikan berulang-ulang bahwasanya dia benar-benar berzina. Kenapa dikatakan barangkali dia menarik pengakuannya. Sehingga kalau orang yang mengaku berzina tadi, nah, menarik pengakuannya, maka dia ditegakkan hukuman zina. Ini tunjukkan dalam hadis Maiz, tatkala dia dirajam, kemudian dia tidak kuat dengan sakitnya rajam tersebut, dia lari. Lari, dan para sahabat atau kaum mukminin ketika itu tetap melemparinya sampai dia meninggal. Rasulullah mengatakan, "Halla taraktumu?" Mengapa kalian tidak membiarkannya? Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang mengakui zina, kemudian dia menarik pengakuannya, maka tidak ditegakkan hukuman rajam. Nah, sehingga di antara syarat pengakuan ini, dia tetap dalam pengakuannya sampai ditegakkan hukuman. Dan tidak menarik kembali pengakuannya. Nah, ya. mahbada al-amruni. Perkara yang kedua, yang dengannya ayyashhada alaihi bizzina arba'atu syuhud. Bersaksi empat orang saksi terhadap seseorang dengan perbuatan zina. Jadi, ada empat orang saksi yang menyaksikan si fulan atau fulanah ini berzina. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Mengapa mereka yang menuduh tidak mendatangkan empat orang saksi atas tuduhan bohong tersebut? Yeah. Ini ketika orang munafik menuduh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berzina. Yeah. Tuduhannya sangat keji. Maka mengatakan, mengapa mereka yang menuduh itu tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong tersebut? Wa qawlihi, dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, fastashhidu alaihinna arba'atan minkum. Maka bersaksilah terhadap mereka empat orang saksi di antara mereka. Sehingga ini menunjukkan tentang disyaratkannya empat orang saksi ketika menuduh seseorang berzina. Nah, tidak cukup dengan tiga orang saksi, tidak cukup dengan dua orang saksi, apalagi satu orang saksi. Ya, untuk menetapkan hukuman baik itu rajam ataupun cambuk bagi pezina. Wa yustaratu lisihati shahadatihim alaihi bizzina syurut. Dan disyaratkan sahnya persaksian mereka terhadap perzinahan beberapa syarat-syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna syuhud arba'atan. Para saksinya ada empat. Dil ayatil mutaqaddimah, berdasarkan ayat-ayat yang telah berlalu. Fa'in kanu aqin arba'atin lam tuqbah. Kalau seandainya mereka kurang dari empat orang, maka tidak diterima. Yeah. Kalau kurang dari empat orang, hanya dua orang, tiga orang, atau satu orang, maka tidak diterima. Nah, yeah. Kecuali kalau kasusnya seorang suami, dia melihat istrinya berzinah dengan orang lain, ya, yeah. Kemudian tidak ada saksi yang lain kecuali suaminya saja. Nah, maka ini bisa dilakukan proses mula'anah. Lah kita bahas masalah li'an atau mula'anah. Nah, si suami bersaksi dengan empat kali persaksian. Yeah. Bahwasanya istrinya ini yang berzina. Yeah. Dan persaksian yang kelima menyatakan laknat Allah. Yeah. Seandainya istrinya ini, yeah, melakukan perbuatan zina tersebut. Nah, lalu kita bahas masalah mula'anah. Nah, tapi tidak tegakkan hukuman, akan tetapi hanya mula'anah, saling melaknat, yang berdusta diancam dengan laknat Allah atau diancam dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipisahkan. Ya. Dipasrah pernikahannya. Nah, dibatalkan pernikahannya, bukan lagi suami istri di dalam mula'anah. Telah kita bahas sebelumnya. Nah, yang jelas saat yang pertama berkaitan dengan persaksian zina, hendaklah dengan 4 orang saksi. Kalau hanya ada 2 orang saksi, 3 orang saksi, 1 orang saksi, maka tidak terima persaksiannya. Ya. Menunjukkan bahwa dalam menetapkan hukuman zina pun tidak sembarangan, tidak bermudah-mudah. Ya. Yang kedua, ayyakunu mukallafina baligina akilina. Hendaklah para saksi itu orang-orang yang mukallaf, yang terkena beban syariat. Mereka adalah orang-orang yang baligh, mereka adalah orang-orang yang berakal. Ya. Kalau anak kecil tidak terima persaksiannya. Nah, atau orang yang gila tidak terima persaksiannya. Fala tuqbalu syahadatu sibyan wal majanin. Persaksian anak kecil dan orang-orang gila tidak terima. Yang ketiga, ayyakunu rijalan udulan. Para saksi, hendaklah mereka para laki. Udul yang adil. Fala tuqbalu syahadatun nisa fi hadiz zina. Persaksian perempuan tidak terima dalam menetapkan hukuman zina. Syanatan lahunna wa tarhima, sebagai bentuk penjagaan dan pemuliaan bagi mereka. Li'anna zina fahishatun, dikarenakan perbuatan yang keji. Wala tuqbalu syahadatul fasiq ayubah. Persaksian orang yang fasik, orang yang suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan pun tidak terima. Liqawli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyhidu dawai alli minkum, maka persaksikanlah oleh 2 orang yang adil di antara kalian. Wa qala ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang yang fasik datang kepada kalian membawa suatu berita, maka hendaklah kalian tabayyun, mencari kejelasannya. Ini menunjukkan bahwasannya yang berhak menjadi saksi itu adalah lelaki dan juga orang yang adil dalam persaksian, menyatakan seseorang itu berzina. Nah, yang keempat, ayu ayna syuhud az-zina wa yasifu dhalika wasfan sarihan yadfa'u kullal ihtimalat. Para saksi benar-benar melihat zina tersebut, dan mereka mensifati dengan sifat yang jelas, fulan dan fulana ini berzina, dengan sifat yang jelas. Zakar masuk pada farzi dengan sifat yang jelas, sehingga bisa menghilangkan setiap kemungkinan-kemungkinan an iradati ghairihi minal istimta'il muharram, menghilangkan kemungkinan-kemungkinan dari menginginkan selainnya, dari menikmati bagian tubuh yang diharamkan. Nah, para saksi, hendaklah mereka benar-benar melihat zina tersebut. Nah, dan juga mensifati dengan sifat yang jelas. Sifat yang jelas ini menghilangkan setiap kemungkinan-kemungkinan. Barangkali dia hanya menikmati bagian tubuh tertentu saja, bukan zina. Nah, jadi benar-benar bersaksi bahwasanya melakukan perzinahan, bukan sekedar melihat berpelukan, bukan sekedar melihat berciuman, bukan sekedar melihat berduaan saja atau pegangan tangan saja, tapi benar-benar menyaksikan secara langsung. Fayaquluna ra'ayna dzakarahu fi farjiha kalmayli fil makhalah. Mereka para saksi mengatakan, kami melihat, ini maaf saja, zakarnya pada farjinya. Zakarnya masuk pada farjinya. Kalau diibaratkan seperti tangkai celak yang masuk pada wadahnya. Ini hakikat wato, hakikat hubungan intim. Nah, para saksi menyatakan dengan jelas, bukan melihat tadi berduaan, melihat berciuman, melihat berpelukan, tapi benar-benar melihat zakar masuk pada farji. Sampai diumpamakan tadi seperti tangkai celak masuk pada wadahnya. Atau istilah yang lainnya, timba masuk sumur. Nah, masing-masing saksi harus melihat. Nah, zinah tersebut. Wa innama ubiha an-nadhar fi misli dhalika lid-darurah. Dan dibolehkan melihat dalam contoh seperti itu dikarenakan darurat. Darurat untuk persaksian. Bukan berarti boleh melihat orang yang berzina. Bukan demikian. Nah, lihat konten-konten atau YouTube atau lain sebagainya. Na'udzubillah. Yang berzina. Bukan maknanya membolehkan demikian. Tapi dalam hal ini, dalam hal persaksian dibolehkan dikarenakan daurat. Dikarenakan daurat. Nah, yang kelima, ayyakuna syuhud muslimin. Para saksi mereka adalah orang-orang muslim. Fala tuqbal shahadatul kafir li adami tahaqquqi adalatihi. Tidak terima persaksian orang kafir dikarenakan tidak terwujud keadilannya. Adil itu maknanya adalah orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau seorang mukmin, orang yang dia melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang adil. Sehingga orang-orang kafir tidak diterima persaksiannya. Yang keenam, ayyashhadu alaihi fi majlisin wahid. Mereka bersaksi pada satu majlis, sawa'un ja'u mujtami'in, sama saja apakah mereka datang bersama-sama atau mutafarriqin, atau datang berpisah-pisah. Al-majlisa nafsahu, pada majlis yang sama. Dan semua saksi ini menyatakan fulan berzina di tempat yang ini, misalnya, di majlis yang sama. Ya. Semua para saksi menyatakan demikian. Ya. Jangan sampai dua orang saksi menyatakan fulan berzina di tempat yang ini, sementara dua orang yang lainnya menyatakan fulan berzina di tempat yang lain. Ya. Para saksi ini, baik datangnya bersama-sama, empat orangnya langsung melihat, ya, ingin menangkap basah, misalkan, si fulan yang berzina, langsung semuanya datang, atau yang datang dua orang dulu melihat, kemudian datang dua orang lagi melihat, ya, si fulan dan fulana melakukan zina. Nah, yang jelas mereka bersaksi, ya, fulan ini berzina pada majlis yang sama. Semua saksi menyatakan tempat yang sama. Ya. Ini syarat-syarat bagi para saksi yang bersaksi si fulan atau fulana berzina. فَإِنْ اِخْتَلَّ شَرْطٌ مِنْ هَذِي الشُّرُوطِ. Kalau tidak ada salah satu syarat di antara syarat-syarat ini, وَجَبَ إِقَامَةُ حَدِّ الْقَدَفْ عَلَى الشُّهُودِ جَمِيعًا, maka wajib ditegakkan hukuman. Yeah. Hukuman tuduhan palsu terhadap zina bagi para saksi semuanya. لأنهم قذفة, dikarenakan mereka telah menuduh seseorang berzina. Nah, ya, lihat, sehingga para saksi yang menuduh si fulan atau fulana berzina, kalau tidak memenuhi syarat-syarat tadi, ya, maka sebaliknya, para saksi itulah yang akan mendapatkan hukuman. Nah, disebut dengan hadul qadaf, hukuman bagi yang menuduh orang lain berzina. Ya. Dan tidak terbukti tuduhannya tersebut. Atau tuduhannya tidak memenuhi syarat. Ya. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ الشُّهَدَاءِ tajliduhum samanina jaldah. Orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dirinya dituduh dengan berzina, kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka cambuklah mereka, deraklah mereka dengan 80 kali cambukan. Misalkan ternyata saksinya itu ada 3 orang. Ya. Walaupun semuanya menyatakan si fulan ini berzina, mereka menyatakan semuanya menyaksikan secara langsung si fulan berzina. Ya. Persaksian mereka tidak terima. Bahkan dikarenakan persaksiannya tidak memenuhi syarat, ya, sebaliknya mereka mendapatkan hukuman dengan 80 kali cambukan. Nah, ya. Sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya Islam ini menjaga darah seorang muslim. Walaupun ada hukuman rajam, ada hukuman qisas, tidak bermudah-mudah dalam menerapkan hukuman tersebut. Ya. Bahkan kalau seandainya ada 4 orang saksi, 2 orang menyatakan melihat secara langsung farji dakar masuk pada farji, yang 2 tidak menyatakan demikian, tapi menyatakan saya hanya melihat dia menciumnya saja, saya hanya melihat dia memeluknya saja, yeah, maka tidak ditegakkan hukuman zina rajam atau cambukan 100 kali cambukan. Sebaliknya, bagi para saksi tadi, ya, dikarenakan tidak memenuhi syarat dalam persaksian, mereka mendapatkan hukuman 80 kali cambukan. Nah, ya, atau menuduh berzina, ketika ditanya oleh hakim, apa yang kamu lihat? Ya, para saksi mengatakan, kami lihat dia berpelukan. Mereka berpelukan. Nah, kami lihat mereka masuk kamar. Ya, ini diterima persaksiannya. Nah, bahkan sebaliknya, mereka yang bisa mendapatkan hukuman 80 kali cambukan tadi. Kenapa? Di antara syaratnya, ya, masing-masing saksi harus melihat dengan matanya si fulan atau fulanah ini berzina. Ya, dengan diistilahkan tadi, zakar masuk pada farjinya. Nah, ya, harus melihat langsung. Ya, bukan sekedar melihat pelukan dan lain sebagainya. Nah, sehingga hampir-hampir tidak didapatkan ditetapkannya hukuman rajam, ya, terhadap orang yang berzina dengan persaksian. Ya, karena tadi syaratnya harus 4 orang saksi kemudian melihat secara langsung masing-masing saksi tersebut, ya, sehingga hampir sedikit sekali yang dirajam dengan sebab ini, persaksian. Kebanyakan pada zaman Nabi SAW, ya, dirajam dikarenakan si pelaku mengakuinya. Ya, datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, akim alayal had, wahai Rasulullah, tegakkan hukuman kepada saya. Nah, ketika ditanya, kenapa? Aku berzina. Jadi kebanyakan pada zaman Nabi SAW diberikan hukuman dengan pengakuan. Ya, seperti tadi kisah Ma'iz atau perempuan Al-Ghumidiyah. Dan ketika mengaku, Rasulullah pun langsung menerimanya. Saya misalkan di berzina. Rasulullah tidak serta-merta langsung rajam dia. Tidak. Dalam kisah Ma'iz, ketika Ma'iz ini mengaku, ya Rasulullah zanait, aku zina, Rasulullah berpaling darinya, ya, tidak menanggapi pengakuan yang tersebut. Ya, ternyata Ma'iz menghampiri, datang lagi ke hadapan Nabi, mengatakan, zanait ya Rasulullah, aku berzina wahai Nabi. Rasulullah pun berpaling lagi. Nah, kemudian dia mendatangi lagi, mengatakan, saya berzina. Ya. Sampai dia mengakui dengan 4 kali pengakuan, Rasul mengatakan, idhabu bihi farjumu. Ya. Pergilah, bawalah orang ini dan rajamlah. Nah, bahkan ketika dia mengaku, Rasulullah pun bertanya, supaya pengakuannya itu benar-benar dia telah terjatuh kepada zina. Bukan sekedar ciuman saja, bukan sekedar pelukan saja. La'allaka qabalta. La'allaka gomazta. Ketika Ma'iz ini mengaku berzina, barangkali engkau hanya menciumnya saja. Atau barangkali engkau hanya menyentuhnya saja. Ya. Yeah. Ya, dipastikan. Nah, bahkan kalau seandainya yang mengaku berzina ini dia menarik pengakuannya, ya, maka tidak ditegakkan hukuman rajam. Nah, walaupun dia bisa benar-benar berzina, ya, tapi nggak ada yang tahu, nggak ada saksi, dia hanya mengaku kemudian dia menarik pengakuannya, ya. Mengaku saya berzina, misalkan saya berzina. Nah, ketika misalkan besok tegakkan hukuman rajam, tiba-tiba dia menarik pengakuannya. Oh enggak, saya enggak berzina, misalkan. Nah, ya, maka kalau dia menarik pengakuannya, tidak ditegakkan hukuman zina. Ini bagi yang tadi mengaku. Nah, bahkan bagi yang mengaku berzina, kemudian ditegakkan hukuman rajam, kalau di pertengahan dia menarik pengakuannya, ini pun bisa menyebabkan tidak dilanjutkan hukuman rajamnya. Seperti halnya kita, kisah Maiz yang kita bacakan tadi. Ketika dirajam, kemudian merasakan sakit, dia lari. Nah, lari tapi para sahabat terus melempari sampai dia mati, meninggal. Kata Nabi SAW, "Hala taroktumu, mengapa kalian tidak membiarkannya?" Ini kalau dikarenakan pengakuan. Nah, tapi kalau dikarenakan empat orang saksi, mengaku ataupun dia tidak mengaku, nah, atau dia menarik pengakuannya, kalau ada empat orang saksi yang memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, maka ditetapkan hukuman rajam padanya. Nah, ini berkaitan dengan perkara yang dengannya ditetapkan hukuman zina. Sekali lagi, yang pertama dengan pengakuan, yang kedua dengan empat orang saksi. Dan banyak yang terjadi pada zaman Nabi SAW dan juga setelahnya, kebanyakan ditegakkan dikarenakan pengakuan. Sebagaimana kisah Maiz, perempuan Gomidiyah, dan yang lainnya. Nah, dikarenakan mereka berharap dengan ditegakkannya hukuman tersebut bisa menghapuskan dosa-dosanya. Nah, dan hukuman tersebut sebagai kafarah, penghapus dari dosa yang dilakukannya. Nah, ketika ada seorang yang berzina kemudian dirajam, sebagian orang mencelanya. Padahal orang India mengaku berzina, minta kepada Rasul tegakkan hukuman. Sebagian orang ada yang mencelanya. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang di antara sahabat, saya akan meluasi mereka. Nah, sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa yang telah dilakukannya. Muncul pertanyaan, bagaimana di negara yang tidak ditegakkan hukuman seperti ini? Ketika seorang berzina, apakah dengan sekedar taubat dia akan terhapuskan dosa-dosanya? Ataukah mesti ditegakkan hukuman ini untuk menebus dan membersihkan dosa-dosanya? Nah, wallahu alam, kalau seandainya dia bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya, walaupun tidak ditetapkan hukuman rajam atau cambukan tadi, kalau dia bertobat dengan taubat yang sebenar-benarnya, dengan menyesal terhadap perbuatan yang dilakukannya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, berhenti dari dosa tersebut, didasari dengan niat yang ikhlas ketika bertobatnya, bukan dikarenakan paksaan, bukan dikarenakan terdesak, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memenuhi syarat-syarat taubat, maka insya Allah Allah mengampuninya. Nah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'ah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka dengan kemaksiatan-kemaksiatan, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini bagi yang bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya. Nah. Dan telah kita sebutkan sebelumnya, jangan merasa aman. Ya. Dari dosa perzinahan ini. Jangan merasa saya sudah tahu hukumnya, sudah paham dan sebagainya. Ya, merasa aman dari terjatuh kepada perbuatan yang hina ini. Dikatakan syaitan terus ya membisikkan, mengajak untuk melakukan perbuatan yang keji ini. Ya, apalagi zaman sekarang ini. Media-media yang mengajak kepada perbuatan tersebut sangat banyak sekali. Ya. Tontonan-tontonan sangat mudah untuk mengaksesnya. Ya. Nah, sangat mudah untuk melakukan perbuatan yang keji tersebut. Ya. Sampai Rasulullah menyebutkan fitnah yang paling bermudarat bagi kaum laki-laki adalah fitnah perempuan. Jangan merasa aman. Ya. Walaupun telah kita sebutkan berulang-ulang, walaupun sudah tua misalkan, gak mungkin saya berzina sudah tua kok. Nah, ya. Tadi kita sebutkan syaitan ya, terus ya, membisikkan supaya melakukan perbuatan tersebut. Nah, orang yang tua pun kalau perempuan yang mengajaknya, apalagi perempuan yang cantik, nah, bisa bangkit syahwatnya. Ya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kita supaya senantiasa berlindung kepada Allah. Ya. Dari terjatuh kepada perbuatan yang hina ini. Ya. Doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa syarri basari wa syarri lisani wa syarri qalbi wa syarri mani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jeleknya pendengaranku. Aku berlindung kepadamu dari jeleknya mataku. Aku berlindung kepadamu dari jeleknya lisanku. Dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya hatiku. Dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya maniku. Maknanya jelek mani ini. Nah, ketika menyalurkan maninya pada perkara yang diharamkan. Ya, zina misalkan, onani, masturbasi dan semisalnya. Ya, banyak lindung kepada Allah. Dikatakan orang yang melakukan perzinahan, nah, atau yang disebutkan tadi onani, masturbasi, ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dia tidak akan mendapatkan keberuntungan. Yang kedua, dia dalam keadaan terhina. Yang ketiga, dia orang yang melampaui batas. Allah mengatakan, qad aflahal mu'minun. Telah berbahagia, beruntung orang-orang yang beriman. Ya. Di antara mereka, Allah sebutkan, walladhinahum lifurujihim hafidun. Yaitu mereka yang menjaga farji-farji mereka. Ya. Ini orang mukmin yang mendapatkan keberuntungan. Berarti kalau orang mukmin yang tidak menjaga farji-farjinya, ya, dia tidak akan mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan. Ya. Bahkan dia akan mendapatkan kerugian. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali kepada istri-istri mereka, hamba sahaya mereka, sesungguhnya yang demikian itu tidak tercela. Ya. Kalau farjinya diarahkan kepada yang dihalalkan oleh Allah, baik itu istri ataupun hamba sahaya, tidak tercela. Tapi kalau diarahkan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tercela. Yang pertama, tidak mendapatkan keberuntungan, merugi. Yang kedua, tercela. Allah sebutkan lagi, "Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Dan barang siapa yang mencari selain itu, selain kepada istrinya, selain kepada hamba sahayanya, mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, sebutkan dalam ayat ini. Nah, tiga sifat. Ya, bagi orang yang tidak menjaga fajinya. Tidak mendapatkan keberuntungan. Kemudian tercela. Dan juga melampaui batas. Nah. Wallahu a'lam bisawab. La tahwi ila huna. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته